Pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita sore. Assalamualaikum Sudarlun, berita sore edisi hari ini Senin 25 September 2023 dibacakan Ardiansyah. 26 orang dirawat di RSUD Zubir Mahmud akibat gas beracun, 3 orang muntah darah. Ular King Cobra masuk ke rumah warga di Kecamatan Lung. Sopir Innova dilarikan ke RSUD Langsa akibat tabrakan dengan truk. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sudarlun, sebanyak 26 orang warga Kampung Panton Rayuti, Kecamatan Banda Alam, Aceh Timur, dirawat di RSUD Dr. Zubir Mahmud yang diduga terhirup gas beracun dari PT Medco. Umumnya warga mengalami gejala sesak napas, mual, dan muntah. Bahkan 3 orang mengalami muntah darah. Dr. Zulfikri, Kepala Bidang Pelayanan Penunjang RSUD ZM, mengatakan semua pasien yang dirawat telah ditangani dengan baik sesuai dengan fasilitas yang ada di rumah sakit. Saat ini juga sebagian korban telah dipindahkan ke ruang rawat inap dan sebagian lagi dilakukan observasi di IGD. Sementara itu, Camat Banda Alam Iskandar Syah mengatakan warga menghirup udara yang beraroma gas diduga beracun sejak Sabtu sore. Awalnya ada 3 warga yang diduga keracunan dan muntah. Namun pada Minggu sore warga kembali merasakan udara beraroma gas yang menyebabkan warga sesak napas dan muntah. Selain 26 warga Kampung Panton Rayuti harus dilarikan ke rumah sakit, saat ini ada sekitar 80 kepala keluarga yang mengungsi di kantor Camat Banda Alam. Dari informasi yang diterima, pihak PT Medco telah menambah tenaga medis di lapangan guna menangani warga yang mengalami gejala keracunan. Sudarlun, ular jenis King Cobra sepanjang 2,5 meter kembali masuk ke dalam rumah warga di Kampung Monmata, Lung, Aceh Besar pada Minggu malam. Pemilik rumah, Basria, 35 tahun, terkejut ketika mengetahui ular dengan kategori berbisa itu berada di dalam kamar rumah miliknya. Ia langsung menghubungi petugas BPBD Pos Lung untuk mengevakuasi ular tersebut. Dirinya mengetahui keberadaan ular saat sedang beristirahat di rumah bersama keluarga. Kepala Pelaksana BPBD Aceh Besar Ridwan Jamil mengatakan setelah menerima informasi dari Basria, petugas yang dikomandoi oleh Haris dan didampingi 4 personil damkar langsung menuju ke lokasi untuk melakukan penanganan. Tiba di lokasi, petugas langsung mengamati posisi ular yang berada di dalam kamar tersebut. Setelah dipastikan area aman, petugas menggunakan alat bantu stik penangkap ular untuk dapat dievakuasi. Setelah berhasil ditangkap, rencananya ular akan dilepas liarkan kembali ke habitatnya. Sudarlun, kecelakaan kembali terjadi antara Toyota Innova dengan truk Fuso di Jalan Medan Banda Aceh, Kampung Alu 2, Bakaran Bate, Langsa Barat pada Senin dini hari. Akibatnya pengemudi Innova bernama Syahrul harus dilarikan ke RSUD Langsa karena mengalami luka parah. Data yang diperoleh, insiden terjadi pada pukul 02.45 waktu Indonesia Barat di Jalan Menikung, Jalan Medan Banda Aceh, persisnya di depan Makoramil Langsa Barat. Saat itu Toyota Innova berwarna putih bernomor polisi BK1046OV melaju dari Kota Langsa ke Banda Aceh. Sementara mobil truk dengan nomor polisi BL8598FD bergerak dari arah berlawanan. Saat kedua mobil tersebut tiba di tikungan jalan lintas Sumatera itulah kecelakaan tidak terelakkan. Pasca kejadian, pengemudi mobil Toyota Innova, Syahrul, belum diketahui alamatnya, mengalami luka parah. Saat itu juga korban dilarikan ke RSUD Langsa untuk mendapatkan pertolongan medis. Kasus kecelakaan antara truk dan mobil minibus ini telah ditangani pihak berwajib Satlantas Polres Langsa. Sudarlun, Dewan Pimpinan Pusat Partai Aceh DPPPA menunjuk Zulfadli sebagai Ketua DPRA sisa masa jabatan 2019-2024 menggantikan Saiful Bahri alias Pun Yahya. Surat usulan penggantian diantar oleh Faisal Saifuddin, Wakil Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan DPP-PA ke DPRA Senin pagi. Surat usulan pergantian Ketua DPRA diterima dua Wakil Ketua DPRA, Safarudin dan Dalimi, Ketua Fraksi PNA Safrizal Gam, Ketua Fraksi Gerindra Abdurrahman Ahmad, Ketua Fraksi P3 Ihsanuddin MZ, dan juga Sekwan DPRA Suhaimi. Surat usulan dari DPP-PA untuk menggantikan tampuk pimpinan DPRA ditandatangani Ketua DPP-PA Muzakir Manaf atau Mualim, Sekjen Kamarudin Abu Bakar atau Abu Razak, dan Ketua Majelis Tuha Put PA Tengku Malik Mahmud. Dalam surat disebutkan usulan pergantian Ketua DPRA sesuai dengan keputusan DPP-PA tentang usulan pergantian terhadap Ketua DPRA sisa bakti 2019-2024. Untuk diketahui, Zul Fadli alias Abang Samalanga selama ini menjabat Ketua Komisi 4 DPRA yang juga anggota Banggar DPRA. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun Presiden Joko Widodo menggelar rapat yang membahas persoalan pembangunan Rempang Eco City Batam Kepulauan Riau di Istana Kepresidenan Jakarta Senin pagi. Sejumlah menteri terkait tampak hadir dalam rapat, antara lain Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, kemudian hadir pula Menteri Investasi dan Kepala BKPM Bahlil Lahadalia. Sebagai informasi, bentrokan antar warga Pulau Rempang dengan aparat gabungan dari TNI Polri dan pihak pengamanan Otorita Batam terjadi pada 7 September lalu. Bentrokan terjadi lantaran warga menolak rencana pembangunan kawasan ekonomi Rempang Eco City di Pulau Rempang, Kota Batam, Kepulauan Riau. Baru-baru ini Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM mengindikasikan kuat terjadi pelanggaran hak asasi manusia dalam serangkaian peristiwa bentrok penolakan proyek strategis nasional atau PSN Rempang Eco City. Komisioner Komnas HAM Saurlin Pesiagian mengatakan indikasi ini masih didalami oleh Komnas HAM untuk memastikan apakah benar terjadi pelanggaran HAM atau tidak. Sudarlun kelompok anti-muslim bernama Pegida di Belanda melakukan aksi penodaan terhadap Al-Quran di depan sejumlah gedung diplomatik asing termasuk Kedutaan Besar Republik Indonesia KBRI di Den Haag. Pegida merobek salinan Al-Quran dalam aksinya pada akhir pekan. Seperti dilansir Daily Sabah, pimpinan Pegida yang bernama Edwin Wagenselp melakukan aksi merobek salinan Al-Quran di depan Kedubes Turki, Kedubes Pakistan, dan Kedubes Indonesia di Den Haag pada Sabtu waktu setempat. Tidak hanya itu, Wagenselp juga menghina Islam dan umat Muslim melalui aksi-aksinya. Pegida diketahui merupakan kependekan dari patriotik Eropa melawan Islamisasi Barat. Bulan lalu, Wagenselp melemparkan beberapa lembar halaman Al-Quran ke tanah dalam aksi provokatif lainnya. Dalam aksi terbarunya, Wagenselp berterima kasih kepada kepolisian Belanda yang disebutnya telah melindungi dirinya saat melakukan aksi provokatif itu. Wagenselp telah berkali-kali melakukan aksi menodai di berbagai lokasi di berbeda. Pada 22 Januari lalu, Wagenselp melakukan unjuk rasa tunggal di Den Haag dengan dikawal kepolisian Belanda di mana ia merobek salinan Al-Quran. Aksi serupa dilakukan Wagenselp di kota Utrecht pada 13 Februari lalu. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita sore edisi Senin 25 September 2023. Berita pagi Serambi FM bisa Anda dengarkan kembali pukul 7.00 waktu Indonesia Barat. Berita sore ini juga bisa Anda akses di situs internet www.serambifm.com. Follow juga Twitter dan Instagram kami @serambifm. Sudarlun, wassalam.